الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا باب جديد في كتاب رياض الصالحين، عقده الإمام النووي رحمه الله تعالى، باب الوصية بالنساء. والمراد بالوصية بالنساء من حيث حسن المعاشرة والرفق في المعاملة واللطف في التعامل مع النساء، ومراعاة ضعف المرأة، وأن المرأة فيها من الضعف ما ليس في الرجل، والرجل فيه من القوة ما ليس في المرأة، وله القوامة عليها بما فضل الله سبحانه وتعالى بعضهم على بعض. فجاءت الشريعة في النصوص، نصوص الكتاب والسنة، بالحث على حسن المعاشرة للنساء والرفق في التعامل معهن والتلطف معهن، والوصية خيرا بهن، كما سيأتي معنا في النصوص التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى، وبدأها بقول الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. والأمر هنا أمر بالمعاشرة بالمعروف، والمعروف ما تعرف عليه المسلمون أهل الإيمان من أبواب الخير والبر والمعاملة الطيبة الكريمة والرفق، فكل ذلك داخل تحت المعاشرة بالمعروف. وأورد رحمه الله تعالى قوله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وهذه الآية فيها أيضا الوصية بالنساء والأمر بالعدل بين الزوجات لمن كان معددا، وأنه مهما اجتهد لن يستطيع أن يفي بذلك وفاء دقيقا، لكن عليه أن يحرص حرصا شديدا على العدل بين النساء، وألا يميل كل الميل إلى واحدة ويذر الأخرى كالمعلقة، أي التي ليست هي مع زوج وليست مطلقة. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. فالآية فيها وصية بالنساء وحث على حسن التعامل معهن والعمل على الصلح وتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، كل ذلكم طلبا لمغفرة الله ورحمته سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله segala puji bagi Allah سبحانه وتعالى Rabb semesta alam, dan aku bersaksi kepada Allah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat dan salam kepada beliau, keluarga beliau, dan sahabat-sahabat beliau semuanya. Sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah SWT memberikan kita taufik untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Lailatul Qadar ini adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian pada kesempatan kali ini kita masuk kepada bab yang baru yang telah dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dengan judul Al-Wasiyatu Bin Nisa, wasiat berbuat baik terhadap kaum wanita. Dan yang dimaksud dengan Al-Wasiyatu Bin Nisa, wasiat berbuat baik terhadap kaum wanita, di sini adalah baik di dalam bermuasyarah, ya, baik di dalam bergaul dengan mereka, dan juga lemah lembut kepada mereka, dan memahami letak-letak kelemahan kaum wanita. Dan sebagaimana kita tahu bahasanya, Allah SWT telah memberikan bagi laki-laki kekuatan yang lebih yang tidak dimiliki oleh kaum wanita. Dan di sana telah datang ya dalil-dalil yang banyak dari Al-Quran maupun dan Sunnah yang berisi tentang wasiat untuk kita semua supaya kita berbuat baik kepada kaum wanita dan bergaul dengan pergaulan yang pantas dan ma'ruf kepada mereka. Sebagaimana nanti akan disampaikan atau dibawakan oleh Al-Mu'allif rahimahullah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi memulai bab ini dengan membawakan sebuah ayat, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan perilakukanlah mereka atau bergaulah dengan mereka yaitu kaum wanita dengan yang ma'ruf, yaitu dengan cara yang patut atau cara yang pantas. Di dalam ayat yang mulia ini Allah SWT memerintahkan kita semua untuk bergaul dengan mereka yaitu kaum wanita dengan cara yang ma'ruf. Dan yang dimaksud dengan al-ma'ruf adalah apa yang ta'arafa ahlul iman alaih, yaitu yang diketahui oleh para kaum mukminin yang berupa pergaulan yang baik. Ini yang dimaksud dengan al-ma'ruf. Kemudian di dalam ayat yang kedua Allah SWT berfirman yang artinya, dan sekali-kali kalian tidak akan bisa berbuat adil di antara istri-istri kalian, meskipun kalian sangat ingin berbuat adil. Oleh karena itu, janganlah kalian terlalu cenderung kepada sebagian, kemudian meninggalkan sebagian yang lain, sehingga seakan-akan dia terkatung-katung. Dan apabila kalian mengadakan perbaikan dan bertakwa kepada Allah SWT, maka sesungguhnya Allah SWT adalah zat yang maha pengampun dan juga maha penyayang. Di dalam ayat ini, ya kembali Allah SWT memberikan wasiat ya kepada kita semua untuk berbuat baik dan berlemah lembut kepada kaum wanita. Dan di dalam ayat ini, ya Allah SWT menerangkan bahwasanya para suami yang memiliki lebih dari satu istri diperintahkan mereka untuk berbuat adil ya kepada para istrinya. Dan bahwasanya meskipun mereka berusaha semaksimal mungkin ya untuk benar-benar berbuat adil di antara mereka, tentunya tidak akan bisa. Dan Allah SWT menyuruh mereka untuk semaksimal mungkin bagaimana mereka bisa berbuat adil. Dan Allah mengatakan, "Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah." Ya, tidak mungkin kalian bisa benar-benar berbuat adil. Janganlah kalian terlalu cenderung kepada sebagian yang lain. Ya, sebagian istri-istrinya. Kemudian dia meninggalkan istri yang lain dalam keadaan terkatung-katung. Ya, maksud dari al-mu'allaqah di sini terkatung-katung artinya ya dia keadaan dia disia-siakan atau dicuekin sehingga seakan-akan dia tidak punya suami. Ya. Dan dia tidak ditalak. Jadi dia keadaannya terkatung, tidak ditalak ya dan juga tidak digauli dengan pergaulan yang pantas sebagai seorang istri. Ini maksudnya. Dan kemudian Allah SWT menutup ayat ini seandainya kalian mengadakan perbaikan ya mengadakan islah ya dan bertakwa kepada Allah SWT, maka sesungguhnya Allah SWT maha pengampun dan juga maha penyayang. ثم أورد المصنف الإمام النووي رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج. وفي رواية لمسلم أن إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة. فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. قوله عوج هو بفتح العين والواو. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه الوصية خيرا بالنساء، حسنا في المعاملة وتلطفا معهن ورفقا بهن، فإن قوله عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا يتناول كل أبواب الخير الممكنة التي يستطيع الرجل أن يتعامل مع المرأة من خلالها. وخيرا جاءت نكرة في هذا السياق فتفيد العموم، تشمل جميع أبواب الخير الممكن للرجل أن يستعملها مع زوجه، وكلما زاد في أبواب الخير والتعامل معها والرفق محتسبا طالبا أجره من الله سبحانه وتعالى، كلما كان ذلك سببا للبركة له في دنياه وأخراه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في هذا الحديث أن المرأة خلقت من ضلع، أن المرأة خلقت من ضلع، وبين ذلك أنها شأنها كالضلع لا تستقيم، لا تستقيم، لأن الضلع أعوج، والمراد بالضلع العظم الذي في الصدر المنحني المائل. ومعلوم أن العظم المنحني لو أردت أن تعدله ينكسر في يدك. فقال إن المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها، يعني إن حاولت أن تقيمها تجعلها معتدلة تماما في كل تصرفاتها وكل أعمالها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج، استمتعت وفيها عوج. وأخبر عليه الصلاة والسلام في بعض روايات الحديث أن كسر المرأة طلاقها. فإذا يستفاد من ذلك أيها الإخوة المستمعون الكرام أن التعامل مع المرأة يكون تعاملا بالرفق والرحمة وبذل الخير والمعاونة والمساعدة إلى آخره، والصبر على بعض التصرفات التي لا تأتي على ما يحب الزوج من زوجه لما في المرأة من قصور، ولما في المرأة من ضعف، ولما في المرأة من نقص. وأمرها كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنها خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى. فهذه صفة المرأة. وإذا استشعر الرجل من خلال هذا الحديث النبوي الشريف صفة المرأة ووضعها وأنها خلقت على هذه الصفة يصبر على ما قد يقع منها من أخطاء أو تقصير، ولا يجعل خطأ من أخطائها أو بعض أخطائها سببا لكسرها الذي هو طلاقها، لأنه لا تستقيم له بذلك حياة، إذ لن يجد امرأة سالمة من الأخطاء وخالية من النقص. والمطلوب هو أن يستوصي بالمرأة خيرا، وأن يصبر على ما يبدر منها من خطأ أو تقصير. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis yang pertama, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nasihatilah kaum wanita dengan baik, karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Apabila engkau ingin meluruskannya, maka tulang tersebut akan patah, dan apabila engkau meninggalkannya, maka dia akan tetap bengkok. Maka nasihatilah kaum wanita dengan cara yang baik. Muttafaqun alaih. Kemudian di dalam riwayat yang lain di dalam Sahihain, Rasulullah SAW bersabda, wanita itu adalah seperti tulang rusuk. Apabila engkau ingin meluruskannya, maka dia akan patah. Dan apabila engkau bersenang-senang dengannya, engkau bisa bersenang-senang dengannya dan di dalamnya ada kebengkokan. Kemudian di dalam riwayat yang lain, di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Dia tidak akan lurus. Apabila engkau bersenang-senang dengannya, maka engkau akan bersenang-senang dengannya dan di dalamnya ada kebengkokan. Dan apabila engkau ingin meluruskannya, maka dia akan patah. Dan patahnya seorang wanita adalah ketika engkau menceraikannya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, hadis ini berisi tentang wasiat kepada kita semua kaum laki-laki untuk berbuat baik kepada kaum wanita. Dan di dalamnya ada perintah supaya kita berlemah lembut kepada mereka. Dan sabda Rasulullah SAW, istausu bin nisa'i khairan, ini adalah kalimat yang umum. Ya, berbuat baiklah kepada kaum wanita atau nasihatilah wanita dengan baik. Dan kalimat khairan di sini adalah mencakup segala perkara yang bisa dikerjakan oleh seorang laki-laki di dalam bermuamalah kepada istrinya, kepada kaum wanita, ya, dengan cara yang baik. Ini yang dimaksud dengan khairan. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya seorang wanita atau wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jadi di sini Rasulullah SAW menerangkan tentang keadaan seorang wanita, bahwasanya dia adalah seperti tulang rusuk, yaitu yang keadaannya bengkok. Dan yang dimaksud dengan tulang rusuk adalah tulang yang ada di dalam di dada kita yang bengkok. Ini adalah yang dimaksud dengan tulang rusuk di dalam hadis ini. Beliau mengatakan, apabila engkau ingin meluruskan tulang rusuk tersebut, maka engkau akan mematahkannya. Ya, tulang rusuk tersebut akan patah. Ya, engkau ingin meluruskan, ya, tulang tersebut, ya, ingin menjadikan dia lurus, maka terpaksa engkau harus mematahkannya. Dan apabila engkau tinggalkan, maka dia akan tetap bengkok. Ya, di dalam riwayat yang lain nanti disebutkan, engkau bisa bersenang-senang dengannya dalam keadaan bengkok. Dan yang dimaksud dengan al-kasr di sini, yaitu mematahkannya atau mematahkan wanita, adalah tolakuha, sebagaimana dalam riwayat yang kita sebutkan, yang kita sebutkan, wa kasruha tolakuha. Dan yang dimaksud dengan patahnya seorang wanita adalah ketika engkau menceraikannya. Yang bisa kita ambil dari hadis ini, ayyuhal ikhwah, bahasanya kita diperintahkan untuk berbuat baik, ya, di dalam bertaamul, di dalam bermuamalah, di dalam bergaul dengan para istri kita, ya. Dan kita diperintahkan untuk bersabar dengan tindakan-tindakan atau sebagian tindakan mereka, karena wanita ini adalah memiliki kekurangan, ya, dan memiliki kelemahan. Dan sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Ya, diciptakan dari tulang rusuk yang memang tabiatnya adalah bengkok. Tidak mungkin dia bisa lurus. Dan seorang laki-laki, ya, di dalam hadis ini yang bisa kita ambil faedahnya, apabila dia mengetahui tentang, ya, sifat seorang wanita, ya, yang demikian, yang bahwasanya memang asalnya dia adalah penuh dengan kekurangan, ya, dan penuh dengan kelemahan karena memang diciptakan dari tulang rusuk, maka ketika dia mengetahui hadis ini, dia hendaknya bersabar, ya, dengan apa yang dilakukan oleh istri-istri mereka, ya, yang berupa mungkin melakukan tindakan-tindakan yang tidak atau kurang berkenan di dalam hatinya. Dan hendaknya dia jangan menjadikan kesalahan-kesalahan yang datang dari istrinya ini menjadi sebab, ya, menjadi sebab kemudian menceraikan istrinya. Dan yang diminta oleh dari seorang laki-laki yang muslim, dari seorang muslim, adalah sekali lagi hendaknya dia bersabar, ya, dengan apa yang dilakukan oleh istrinya berupa perbuatan-perbuatan yang ya kurang lebih atau kira-kira tidak berkenan di dalam hatinya. Thumma awrad al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala haditha Abdullah bin Zam'ah annahu sami'a an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhtub وذكر الناقة والذي عقرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال لما يضحك أحدكم مما يفعل متفق عليه والعارم بالعين المهملة والراء هو الشرير المفسد وقوله انبعث أي قام بسرعة وهذا الحديث فيه وصية النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة بالنساء وكان أولا في ضمن هذه الخطبة ذكر عاقر الناقة في قوله سبحانه وتعالى إذ انبعث أشقاها أي أشقى أولئك الرهط الذين تمالأوا على عقر الناقة التي هي آية لنبي الله صالح عليه صلوات الله وسلامه وجاء ذكر هذه الناقة وأنها آية من آيات الله كقوله وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها فهي آية من آيات الله العظيمة وكان لها شرب ولبهائمهم ومواشيهم شرب أي تشرب يوما ويشربون يوما وفي اليوم الذي تشرب فيه من البئر وحدها يحلب منها أهل المنطقة كلهم ويكتفون من حليبها وكان حليبها حليبا متميزا بطعمه وحسنه ومع ذلك اعتدى القوم وقد حذرهم صالح عليه السلام من هذا الاعتداء فعقروا الناقة وانبعث أشقى هؤلاء القوم إلى الناقة فعقرها والله سبحانه وتعالى وصف في بعض أو ذكر في بعض الآيات أن الذي عقر الناقة واحد مثل ما في هذه الآية انبعث أشقاها مثل قوله فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر وفي آيات أخرى عديدة يذكر فيها سبحانه وتعالى أن عقر الناقة فعل الجميع فعقروا الناقة فعلا للجميع وذلك لأنه بأمر وتمالؤ من الجميع وإن كانت المباشرة من واحد منهم هو أشقى القوم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقوله رجل عزيز يعني له مكانته في قومه ومن كبراء قومه وعارم مثل ما فسره النووي الشرير المفسد الجريء ومنيع له منعه في رهطه وفي قومه فأشار عليه الصلاة والسلام في خطبته إلى هذا الشقي الذي وأشقى قومه الذي انبعث فقتل وعقر الناقة ثم ذكر عليه الصلاة والسلام النساء وهو موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة فوعظ فيهن يعني وعظ الرجال في نسائهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في نسائهم رفقا بهن وتلطفا معهن وعدم إساءة إليهن وقال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه يعني وهذا من التناقض في أول النهار يجلدها جلدا شديدا جلد العبد وفي آخر النهار يضاجعها، والمضاجعة مبنية على الانسجام والارتياح والمؤانسة، فكيف يجتمع هذا مع جلده الشديد لها؟ فهذا من التناقض. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد التحذير، وأوصى بالنساء خيرا، ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة. والضرطة معروفة، وهي الصوت، يعني إذا خرج الريح من الدبر بصوت يسمى الضرطة. ولا ليس للإنسان أن يفعل ذلك بحضرة الناس وأثناء جلوسه معهم، ليس له أن يفعل ذلك، لكن إن حصل شيء من ذلك سهوا أو عن غير انتباه فليس للحاضرين أن يضحكوا من ذلك، لأن هذا أمر يحصل من الجميع، وكل امرئ يعرف أنه يحصل منه ذلك. فيقول عليه الصلاة والسلام: لما يضحك أحدكم مما يفعل، لما يضحك أحدكم ما يفعل. إذا كان يضحك من هذه الفعلة فهو يفعل مثلها مرات وكرات، فمما يضحك. وإن كان هذا حصلت منه في المجلس دون أن يشعر أو دون كذا، فليس هذا موجبا لأن يضحك منه أو يسخر به أو نحو ذلك. حديث yang selanjutnya adalah hadith Abdullah ibn Zam'ah radhiyallahu anhu. Bahasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Kemudian di dalam khutbahnya beliau menyebutkan an-naqah, yaitu unta Nabi Saleh alaihi salam, dan juga orang yang memotongnya. Maka Rasulullah SAW kemudian membaca al-ayah idzim ba'atha ashqaha. Beliau mengatakan imba'atha laha ahadukum, imba'atha laha rajulun aziz. Bangkit dengan cepat ya kepada unta tersebut seorang laki-laki dari kalangan orang yang terhormat, dan dia adalah orang yang jahat dan membuat kerusakan. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan perihal para wanita dan memberi nasihat tentang mereka. Kemudian beliau berkata, salah seorang di antara kalian sengaja mendatangi istrinya, kemudian mencambuknya seperti mencambuk budaknya, padahal mungkin dia menggaulinya di akhir hari tersebut. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada para sahabat di dalam masalah tertawa karena kentut. Kemudian beliau mengatakan, mengapa salah seorang di antara kalian tertawa dari apa yang dia lakukan? Muttafaqun alaih. Al-Imam An-Nawawi mengatakan yang dimaksud dengan al-arim adalah seorang yang jahat dan juga membuat kerusakan di permukaan bumi. Dan yang dimaksud dengan imba'atha adalah bergerak dengan cepat atau bangkit dengan cepat. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, hadis ini berisi tentang wasiat Nabi SAW di dalam khutbah beliau. Di antaranya adalah tentang berbuat baik kepada wanita. Dan beliau juga menyebutkan di dalam hadis ini tentang sebuah kisah, yaitu kisah ontanya Nabi Saleh alaihi salam, di mana ini adalah termasuk ayat yang di antara ayat-ayat Allah SWT, tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Dan disebutkan di sini bahwasanya Rasulullah SAW membaca ayat idzim ba'atha ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Dan yang dimaksud dengan orang yang paling celaka di sini, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, adalah seorang laki-laki yang terhormat dari kalangan kaumnya, dan dia adalah seorang yang jahat. Kemudian Rasulullah SAW di dalam ayat ini, di dalam hadis ini menyebutkan tentang perihal atau perihal wanita. Kemudian beliau memberikan nasihat tentang wanita tersebut, tentang wanita ini. Dan ini adalah maudhi' syahid dari hadis ini. Beliau mengatakan, sengaja salah seorang di antara kalian yang mendatangi istrinya, kemudian mencambuknya dengan seperti mencambuk budaknya. Kemudian padahal mungkin dia di akhir harinya akan menggaulinya. Dan ini tentunya adalah sebuah tanakut, ya, sebuah sesuatu yang bertentangan. Ya, bagaimana seseorang ya di awal harinya ya dia berbuat zalim ya kepada istrinya ya dengan memukulnya, dengan mencambuknya, seakan-akan dia mencambuk budaknya. Dan ini tentunya adalah berdasarkan kebencian. Ya, ini tidak dilakukan kecuali dengan dasar kebencian. Kemudian di akhir siangnya ya dia menggaulinya, menjimainya, dan ini adalah perkara yang dibangun berdasarkan mahabbah, ya, berdasarkan rasa cinta. Ya, tentunya ini adalah dua perkara yang bertentangan. Bagaimana di awal harinya dia berbuat demikian kasarnya, ya, kemudian di akhir harinya ya dia melakukan sesuatu yang bertentangan. Ya, beliau salam mentahdir kita dari perbuatan seperti ini. Ya, kemudian beliau menasihati kita tentang sebuah perkara yang mungkin tersebar, ya, yang banyak tersebar di kalangan kita, yaitu tentang perkara ketawa ketika melihat salah seorang saudara kita ini kentut di dalam majelis. Ya, maka beliau SAW mengatakan, ya, mengapa salah seorang di antara kalian ketawa dari apa yang dia lakukan? Ya, dan pada asalnya seorang Muslim atau seorang manusia tidak diperkenankan dia melakukan perbuatan ini, yaitu kentut, ya, di depan manusia yang banyak, ya, atau ketika di dalam sebuah majelis, ya, tidak, seharusnya dia tidak melakukan yang demikian itu, ya. Akan tetapi apabila ya terjadi, ya, tidak secara tidak sengaja, maka hendaknya yang lain atau dia sendiri jangan sampai ya ketawa atau mentertawakan dirinya sendiri, ya, atau orang lain yang mentertawakan dia dan juga mengejeknya. Ya, maka yang demikian itu ya tidak pantas dilakukan, dan hendaknya ini semua atau kejadian seperti ini tidak menjadikan kita ketawa, ya, dan tidak menjadikan kita mengejek saudara-saudara kita. Jadi ini adalah termasuk adab, ya, di antara adab-adab Islam. Ya, kemudian di antara faedah yang disebutkan oleh Syekh, ya, di dalam hadis ini tentang kisah ya untanya Nabi Saleh, bahwasanya di dalam beberapa ayat ya Allah SWT menyebutkan bahwasanya yang membunuh, yang memotong ya unta ini adalah satu orang. Ya, sebagaimana dalam ayat ini idzim ba'atha asqaha. Ya. Kemudian juga di dalam ayat yang lain Allah mengatakan fanadau sahibahum fata'ata fa'aqar. Ya, mereka memanggil sahib mereka, kemudian dia datang dan juga membunuh unta tersebut. Di sini disebutkan satu orang yang membunuh. Ya. Di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan bahwasanya yang membunuh lebih dari satu orang. Ya, sebagaimana firman Allah, fa'aqarun naqah. Ya, mereka membunuh, ya, memotong unta tersebut. Karena apa? Karena mereka semuanya kerjasama. Ya, karena mereka semuanya kerjasama di dalam membunuh unta tersebut. Tapi yang melakukan ketika membunuh, ketika memotong hanya satu orang. Sehingga dalam beberapa ayat Allah menyebutkan satu orang karena memang yang melakukan ya eksekusi saat itu adalah satu orang yang membunuh, dan di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan banyak orang yang membunuh karena mereka bekerja sama untuk membunuh unta tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An yanfa'ana jami'an bima 'allamana wa an yazidana 'ilman wa an yuwaffiqana li kulli khair innahu tabaarak wa ta'ala sami'un qaribun mujib. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ya, dan juga memberikan taufik kepada kita kepada semua kebaikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar doa kita. Naam, jazakallahu khairan ya Syekh atas dars yang telah disampaikan, juga untuk Al Ustaz Abdul Haroy yang telah menerjemahkan muhadharah atau dars yang Syekh sampaikan tadi. Di kesempatan selanjutnya ada 4 menit waktu kita untuk menyampaikan satu pertanyaan yang datang dari pendengar kita, di Madura yang bertanya, ya Syekh barakallahu fiik, saya adalah seorang suami yang berupaya untuk memberikan nasihat yang terbaik kepada istri yang belum menjalankan syariat Islam. Namun ketika saya memberikan nasihat ditanggapi dengan marah-marah oleh istri saya. bagaimanakah sikap saya untuk menghadapi istri yang mudah sekali marah? Dan terima kasih atas nasihat yang Syekh sampaikan. Jazakallah khairan. Nasihati laka an takun fi nushik li hadhihi az-zawjah nasihan laha bi ilm, bihaith an taqra ant fi ما يتعلق بالمرأة وما ينبغي أن تكون عليه المرأة من خلق من أدب من فيكون نصحك لها بعلم والنصح إذا كان بالعلم يكون أبلغ في الأثر وأكبر في الفائدة وأيضا تتلطف معها لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديها على يديك وإذا لم تستفد من وعظك ونصحك فترتقي إلى ما أذن لك به في الشريعة من معالجة لوضع المرأة إذا كان عندها نشوز وعدم طاعة للزوج لكن هذه مراحل تكون بالتدرج. Pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan dari Bapak dari Madura. Beliau mengatakan, saya adalah seorang suami yang ingin atau memiliki seorang istri yang belum menjalankan syariat Islamiyah. Kemudian ketika saya ingin memberikan nasihat-nasihat kepadanya, maka istri saya ini sering marah atau mudah sekali marah. Apa nasihat Syekh? Syekh Hafizahullah mengatakan bahwasanya nasihat saya kepada antum, ya, supaya di dalam nasihat Anda ya kepada istri Anda hendaklah berdasarkan ilmu. Jadi nasihat yang berdasarkan ilmu, yaitu dengan cara Anda membaca ya perkara-perkara yang berkaitan dengan istri, tentang adabnya, tentang akhlaknya, ya, akhlak seorang istri, ya, adab seorang wanita, akhlak seorang wanita, sehingga nasihat yang berdasarkan dengan ilmu ini tadi akan lebih mengena di dalam hatinya. Ini yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, hendaklah Anda senantiasa berlemah lembut ya, di dalam menyampaikan nasihat kepada istri Anda. Semoga Allah SWT memberikan hidayah ya kepada istri Anda dengan tangan Anda. Ya. Dan seandainya ini semua tidak bermanfaat, maka kita bisa naik pada derajat berikutnya, yaitu sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, yaitu akan tapi derajat ini ya mulai dari hajar ya kemudian memukul ya dan seterusnya ini dilakukan dengan cara yang tadarruj, yaitu dengan cara berurutan ya dilakukan dengan cara yang berurutan. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Al Ustaz, kami mohon maaf, hanya satu pertanyaan yang kami sampaikan dan di penghujung atau di akhir acara kita kami mohon untuk Syekh memberikan ikhtitam. Nah, في ختامنا لهذه الحلقة أسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا وأن يمن علينا بالعلم النافع وأن ينفعنا بما علمنا إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم, di akhir pertemuan kita kali ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik di dalam semua kebaikan dan kita memohon kepada Allah semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan juga memberikan manfaat terhadap ilmu yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga Allah SWT memberikan kita kebaikan dan memperbaiki urusan kita semuanya. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.